Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الآباء والأخوات الأمهات wal abna al ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat ini di masjid yang mulia yang kita cintai yang kita senantiasa melakukan aktivitas di dalamnya untuk mengharap ganjaran dan juga mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka untuk menyerahkan hasil catatan proses belajar mengajar selama 2 semester atau 1 tahun. Satu kegiatan yang kita agendakan setiap setahun sekali dalam proses kenaikan kelas dan juga setengah tahun sekali dalam proses evaluasi semester yang pertama. Kita berbahagia pada hari ini dan kita bersyukur kepada Allah atas segala pertolongannya di mana kita mampu melalui rentang waktu 1 tahun mendampingi anak-anak kita di mana mereka berjuang berusaha dengan berbagai macam lika-liku perjalanan yang panjang yang sering dilalui dengan berbagai macam kejadian, terkadang harus meneteskan air mata dan terkadang harus menanggung kesedihan dan terkadang harus tertimpa rasa kesal dan lain sebagainya. Itu semua adalah perjuangan, pengorbanan yang mereka semua berusaha untuk menghadapinya, menjalaninya dan melaluinya sebagai bentuk ketaatan mereka kepada orang tua sebagai bentuk wujud birrul walidain mereka sebagai kapasitasnya masih dalam kategori anak-anak. Itu sesuatu yang patut kita berbangga, sesuatu yang patut kita untuk bersyukur kepada Allah dan juga mensyukuri usaha-usaha mereka. Terlepas dari segala apa yang diperoleh pada akhir yang tercatat, itu semua bukan menjadi patokan, bukan menjadi ukuran, atau bukan menjadi dasar untuk menghukumi baik buruk, berhasil dan gagal. Tapi nilai-nilai yang tidak terkandung di dalam tulisan, tidak tercatat di dalam lembaran, yang semua itu berjalan selama setahun dan dari yang sebelumnya bertahun-tahun, yang itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi catatan-catatan kebaikan. Karena upaya-upaya tersebut bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang kecil. Ini dari satu sisi, dari sisi anak-anak kita. Kemudian juga dari sisi orang tua, apa yang telah dicurahkan, perhatian, dukungan, moral, material, itu semua setelah adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebab usaha-usaha dengan kesadaran penuh ingin menunaikan hukukul aulad, hak-hak anak, semua itu juga patut kita syukuri. Kemudian yang berikutnya, dari sisi kepedulian ta'awun, baik dari kalangan ikhwah maupun dari kalangan asatidzah ataupun dari kalangan pengurus, baik dari kalangan al-ikhwah ataupun dari kalangan al-akhwat, itu semua juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati-hati mereka, meringankan langkah-langkah mereka, memudahkan pengorbanan-pengorbanan mereka, dan memberikan kepada mereka semangat juang terlepas dari keterbatasan yang ada, yang tentu masih ada kekurangan di sana sini, tapi semua itu juga kita syukuri bersama-sama. Semua ini terhimpun untuk mewujudkan satu perkara, yaitu menyiapkan generasi yang saleh-salehah, baik untuk kita petik hasilnya sebagai orang tua ingin mendapatkan anak yang saleh-salehah agar kita mendapatkan hasil di dunia dan juga di akhirat, maupun sebagai ladang untuk bercocok tanam bagi para pengampu, para mudarris-mudarrisat yang mereka ingin berdakwah, ingin menyalurkan sebagai penyambung risalah yang agung yang telah dilaksanakan tugas ini oleh para rasul, para nabi, dan disambung oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, para ulama. Sedikit apapun yang bisa dilakukan ketika punya andil, semoga termasuk barisan orang-orang yang berada di atas jalan yang mulia. Semua ini perangkat-perangkat yang sungguh amat besar nilainya, dan sungguh sesuatu anugerah yang tidak bisa diukur dan tidak bisa dibeli dan tidak bisa diciptakan kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menganggap bahwa semua itu adalah potensi yang diberikan oleh Allah yang harus kita merasa memilikinya, harus kita merasa mensyukurinya, harus kita merasa untuk ikut bertanggung jawab Bagaimana mempertahankan dengan kesyukuran itu agar nikmat karunia ini tetap langgeng selama kita masih bisa memanfaatkannya di dunia, dan langgeng hasilnya diperoleh menjadi nilai kebaikan di negeri akhirat. Dan juga kita merasa ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan, memperbaiki, dan menutupi celah-celah yang masih kurang, keterbatasan-keterbatasan yang ada, yang semua itu tidak bisa hanya ditanggung oleh satu pihak, hanya dipikirkan oleh satu pihak. Semua harus ikut merasa memiliki. Ma'had ini adalah punya antum semua. Ma'had ini adalah punya kita semua. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan yang ada, itu kelemahan kita. Segala nilai-nilai yang ada, kelebihan yang ada, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri, kekurangan yang ada, kelemahan kita, kita perbaiki. Kita bergotong royong bersama-sama dengan segala potensi yang ada pada kita untuk membangun sarana dakwah, untuk membangun tempat yang kita harapkan menjadi salah satu yang mengeluarkan, melahirkan generasi-generasi pendakwah di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa yang kita hadapi di masa sekarang ini, untuk bertahan di atas jalan yang benar, di atas istiqomah, di atas ajaran agama yang murni, itu perkara yang sangat berat. Kalqabid alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara. Kalau dilepas, barang berharga itu hilang. Kalau terus digenggam, akan merasakan panas, terluka, terbakar, pedih. Itu masa kita sekarang ini. Lalu bagaimana masa-masa yang akan datang? Sementara propaganda Ahlul Batil terus bergerak, kebangkitan para pembawa ajaran kebatilan, penyimpangan, bahkan kekufuran, semua terus mereka bersemangat membangun militansi yang tinggi dan terus tidak mau berhenti, tidak kenal lelah dan tidak pernah merasa malu meskipun yang diperjuangkan adalah kebatilan. Kalau mereka-mereka tidak punya pegangan hidup, tidak punya akidah yang kuat dan tidak punya pijakan prinsip yang kokoh, na'udzubillah mereka terseret dengan arus kebodohan yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengannya, telah menyeret banyak manusia terjatuh ke dalamnya. Maka kalau kita tidak berusaha, dan bukan kita yang berusaha, kita tidak bisa mengharap ada pihak lain yang memiliki kepedulian menyelamatkan generasi-generasi tersebut. Tentu kita tidak ingin di antara generasi kita memiliki paham komunis, memiliki paham Syiah Rafidah, memiliki paham tasawuf, memiliki paham radikal, dan kita tidak punya harapan dari orang-orang di luar sana, karena mereka memang juga tidak paham akan perkara-perkara tersebut. Kalau bukan kita yang bergerak bersama-sama, kita akan kehilangan potensi mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita simak sejenak nasihat dari ulama kita tentang generasi-generasi kita. Kita baca sekelumit tentang transkrip dari sebuah muhadharah yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala tentang huququl aulad ala al-aba wal ummahat. Hak-hak anak-anak yang menjadi tanggung jawab bagi para orang tua dari kalangan ayah dan ibu. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, wa la syakka ayyuhal ikhwah anna al-alaqa bainal awladi wal aba wa abaihim wasiqah. Perkara yang tidak diragukan bahwa, wahai sekalian para ikhwah, hubungan antara anak dengan orang tuanya itu hubungannya adalah sangat kuat, ada hubungan erat. Berbicara anak akan berbicara orang tua, berbicara orang tua akan berbicara anak. Wa hiya ni'matun min Allah, dan itu merupakan karunia dari Allah Jalla wa'ala 'alal 'abdil mu'min, khususnya bagi seorang hamba yang mu'min, hamba yang mu'min. Tadhharu hadhil 'alaqah liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim wa sunnat al-mutahharah, akan tampak ikatan yang kuat tersebut bagi seorang yang dia merenungi Al-Quranul Karim dan sunnah yang suci. Pemasalan sebagai contoh, najidu wasiyat Allah subhanahu bihim, faqala subhanahu wa ta'ala, yusikumullahu fi awladikum. Kita mendapati sebagai contoh wasiat Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yusikumullahu fi awladikum, Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Kata beliau, ma'lum, perkara yang sudah diketahui bahwa yang namanya wasiat hanyalah akan dituangkan ketika ada perkara yang penting dan untuk satu tujuan yang penting. Diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para orang tua tentang anak-anaknya. Maka ini menunjukkan bahwa urusan tentang anak bagi orang tuanya perkara yang sangat penting. Ini lagi, wasiat tidak akan keluar kecuali untuk perkara yang paling pentingnya dan kepada pihak yang sangat berkepentingan dengannya. Anak-anak diwasiatkan oleh Allah, ini wasiat menunjukkan bahwa anak-anak merupakan perkara yang amat sangat penting, dan diwasiatkan kepada para orang tua menunjukkan para orang tua sangat berkepentingan tentang bagaimana keadaan anak-anaknya itu. Faidan, dan juga kita mendapati bahwa para nabi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka telah melaksanakan wasiat tersebut dengan keluhuran budi pekerti mereka di dalam menegakkan tanggung jawab sebagai para orang tua. Sebagai contoh, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumak fi dhalalin mubin. Ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata kepada ayahandanya Azar, adakah engkau wahai ayah akan menjadikan berhala-berhala itu sebagai sembahan-sembahan, sungguh aku melihat engkau dan juga kaummu berada dalam jalan yang nyata yang menyimpang, dalam kesesatan yang nyata. Ini kaitan hubungan wasiqah yang kuat antar anak dengan orang tuanya. Allah berwasiat tentang anak terhadap orang tuanya, dan Allah memberikan contoh bagaimana yang telah terjadi hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kemudian contoh yang lain, bagaimana beliau kepada orang tuanya dan bagaimana beliau kepada putranya. Disebutkan di dalam surah As-Saffat, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara, wahai putraku, sungguh aku mendapatkan perintah di dalam mimpi bahwa aku menyembelih engkau, maka coba pertimbangkan bagaimana pendapatmu. Dialog yang terjadi antara orang tua kepada anak untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan disambut dengan sambutan ketaatan oleh sang putra, yang kemudian ketika ditunaikan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam dan digantilah menjadi seekor domba dan menjadi satu syariat yang diabadikan untuk dijalankan oleh kaum muslimin. Demikian juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah tentang Ya'qub, id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika kematian datang menjemput kepada Nabiullah Ya'qub, dan ketika itu berkata kepada putranya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Mereka mengatakan, putra-putranya itu menjawab, kami akan menyembah sesembahanmu dan sembahan ayah-ayahmu Ibrahim, Ismail dan juga Ishak, sembahan yang satu, dan kami menjadi orang-orang yang berserah diri kepadanya. Detik-detik menjelang ajal tiba, masih ada satu perkara yang diperhatikan, dan itu adalah perkara yang paling utama, bagaimana jalan hidup yang akan dilalui oleh para generasi penerusnya setelah ditinggal oleh orang tuanya. Apa yang akan disembah? Agama apa yang akan dianut? Satu contoh tentang bahwa menyiapkan generasi yang terus berada di atas akidah, di atas agama yang benar, ini sampai akhir hayat selama masih mampu, itu menjadi tanggung jawab orang tua. Dan satu keadaan yang mungkin jarang ditemui, khususnya di hari-hari kita zaman sekarang ini, di saat kondisi kritis masih memikirkan anakku nanti bagaimana ibadahnya, apa yang akan disembah, bagaimana akidahnya, dan seterusnya. Mungkin di antara kita juga tidak terpikir bahwa perkara tersebut amat sangat penting, sehingga di akhir menjelang ajal masih dibicarakan. Adapun kebanyakan manusia, justru di akhir-akhir hayat itu yang terpetik di dalam benak-benaknya adalah perkara dunia. Aduh anakku belum punya pekerjaan, aduh anakku belum punya penghasilan tetap, aduh anakku masih begini begitu. Perkara akidahnya, perkara ibadahnya, perkara yang lainnya tentang agama tidak terlintas. Itu bedanya. Mereka orang-orang saleh dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sebelumnya telah ada wasiat dari Allah secara khusus untuk bagaimana orang tua bertanggung jawab mempersiapkan anak-anaknya. Juga Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu perbuatan kezaliman yang besar. Oleh karena itu di dalam nas hadis telah datang dari Nabi alaihi salatu wasalam satu riwayat ketika beliau menyatakan, inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma istara'ah ahafidha am dayya hatta yas'al ar-rajul an ahli baitih. Sesungguhnya Allah nanti akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa-apa yang telah dipimpinnya. Apakah dia memelihara, menjaga, ataukah dia menyia-nyiakan, menelantarkannya? Sampai Allah akan bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya. Dan juga hadis yang masyhur yang sering kita dengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai keterangan tentang yang dipimpinnya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam, dia pemimpin bagi manusia dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. War rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Demikian pula seorang lelaki sebagai kepala rumah tangga, dia akan diminta pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpinnya. Tanggung jawab itu meliputi bagaimana mengarahkan untuk istiqomah di atas agama yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain perkara-perkara yang bersifat kebutuhannya untuk hidup di dunia. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala, wa kam mimman ashqa waladahu wa filzata kabidihi fid dunya wal akhirah bihmalih wa tarki ta'dibih. Betapa banyak di antara orang-orang yang mereka membuat sengsara anak-anaknya, belahan jiwa, belahan jantungnya, belahan hatinya di dunia dan di akhirat dengan menelantarkannya dan membiarkannya tidak mendidiknya. Wa i'anatihi 'ala syahwatihi, bahkan mendorong, membantu, mengikuti apa yang menjadi selera kemauan anaknya. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dia sangka bahwa dia sedang memuliakan, mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya, padahal justru sedang menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad dhalamahu. Kasih sayang yang dianggap sedang dicurahkan justru itu adalah kezaliman yang dia lakukan kepada putra-putrinya. Fafatahu intifa'u biwaladihi. Hingga akhirnya dia pun terluput mendapatkan manfaat dari keberadaan anak-anaknya. Fawata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah. Hilang juga bagian yang semestinya dia dapatkan di dunia dan di akhirah dari kemanfaatan anak-anaknya tersebut. Wa idza ta'abarta al-fasada fil aulad ra'aita 'amatahu min qibalil aba. Dan kalau engkau coba renungi, coba cermati kerusakan yang menimpa anak-anak, engkau akan menemukan bahwa kebanyakannya itu datang dari arah orang tuanya. Karena anak itu lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan di atas fitrah. Mengapa kemudian menjadi rusak? Yang merusak orang tuanya. Tentu tidak ada orang tua yang menjadikan anaknya dididik menjadi perampok, dididik menjadi pencuri, tidak ada. Tetapi ketika tidak memberikan pendidikan yang sesuai dengan syariat Allah, sehingga dengan perang pengaruh yang lain, terutama pengaruh syaitan, dia mengikuti jalan-jalan kejahatan, yang disalahkan orang tuanya bukan syaitan. Maka beliau juga mengatakan, wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahu wa tarki ta'limihim fara'idaddin wa sunnatahu fada'uhum sighara falam yantafi'u bi anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibara. Banyak anak-anak hanyalah ketika kerusakan menimpa mereka, itu sebabnya dari arah orang tuanya, ayahnya khususnya, karena menelantarkan mereka, membiarkan tidak mengajari mereka kewajiban-kewajiban agama dan juga sunnah-sunnahnya, membiarkan mereka ketika masih kecil ditelantarkan tidak dididik, sehingga mereka tidak bermanfaat bahkan untuk dirinya sendiri dan tidak bermanfaat bagi orang tuanya ketika besar. Ini semua dalam musibah. Oleh karena itu, lil abna huququn ala abaihim. Anak-anak itu memiliki hak untuk menjadi tanggung jawab ditunaikan oleh para orang tuanya. Yang bagi mura'atuha wal qiyamu biha. Hendaknya untuk dijaga, dipelihara dan ditunaikan tugas tersebut. Lianna dzalika mimma sayus'alu anhul 'abdu amam Allah. Karena itu termasuk di antara perkara yang nanti akan ditanya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara terperinci hak-hak tersebut masih banyak. Tapi yang kita tahu dari perkara ini, yang paling penting kita punya tanggung jawab yang besar. Kalau kita sudah sadar, kita bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita masih kurang kesadarannya, kita memohon kepada Allah taufik. Dan apa yang sering kita ulang bahwa keberadaan ma'had itu bukan menjadi tempat untuk mengalihkan tanggung jawab. Bukan artinya ketika sudah disekolahkan di ma'had, tanggung jawab orang tua sudah selesai, sudah gugur. Tidak. Tetap bagaimana hasilnya, apapun hasilnya, itu yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Kalau guru disalahkan oleh orang tua, biasa. Tapi mereka tanggung jawabnya sebatas sebagai seorang yang berdakwah. Adapun orang tua terhadap anaknya, tanggung jawabnya penuh. Oleh karena itu, kita hanya mengajak dari pihak lembaga untuk mari bersama-sama untuk semakin kita meresapi dan menghayati akan pentingnya pendidikan ini. Akan pentingnya pendidikan yang kita akan menjadi penanam yang hasilnya kita yang akan memetik di dunia maupun di akhirat. Kemudian secara teknis, tentunya kekurangan-kekurangan yang ada, setelah kita singgung tadi, tidak bisa kita pungkiri, khususnya dengan kelemahan saya secara pribadi dan juga kekurangan yang ada pada masing-masingnya. Tapi saya secara pribadi mengungkapkan kesyukuran terhadap terlibatan Satidah. Mereka meluangkan waktu, tenaga, pikiran, juga pengurus, juga segenap ikhwah, dan juga para orang tua tentunya. Dan semua itu modal untuk kita terus tingkatkan. Mari kita terus bangun, kita bekali anak-anak kita, dan kita harapkan mereka menjadi tokoh-tokoh pendakwah di masa yang akan datang. Setelah kita dalam lingkup kecil berbuatnya terbatas, semoga dengan apa yang kita lakukan, dengan ada barokah dari Allah, pertolongan dari Allah, kelak mereka menjadi seorang yang bisa menjadi tokoh. Selain menjadi tokoh ketika mereka menjadi saleh, juga menjadi tokoh ketika bisa membawa, mengarahkan orang-orang yang tidak tahu arah, dan bisa menjadi penegak atau menjadi salah satu yang ikut andil dipilih oleh Allah untuk terlibat dalam tegaknya sunnah dan mampu menghadapi semakin derasnya kebatilan-kebatilan di masa yang akan datang. Ketika kita sudah tiada, siapa kalau bukan mereka pengganti kita? Tidak usah khawatir tentang bagaimana nasib mereka tentang kehidupan dunia. Rizki Allah yang tanggung. Karena rizki tidak dijamin oleh pendidikan yang sifatnya formal atau non formal. Tapi rizki yang jamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah memberikan janjinya. Amaya taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang ini bertakwa, dia akan diberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nasib masa depan anak dari sisi dunia bukan ditentukan oleh orang tua. Dan kita bisa melihat ada orang tuanya kaya raya, mantan pejabat, anaknya dijadikan pejabat. Tapi takdir untuk anaknya yang menulis Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata anaknya bukan menjadi orang yang mulia dengan kebejabatannya, kedudukannya, warisan orang tuanya. Justru menjadi orang yang terhina. Jadi orang yang celaka. hina di hadapan manusia, dan na'udzubillah hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita siapkan adalah mental ketakwaan, kita siapkan akidah, kita siapkan kepahaman mereka terhadap agama, kekokohan mereka di dalam sikap dan prinsip dalam menghadapi hidup, dan itu bagian dari apa yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Ini sebagai uraian untuk bersama-sama kita muhasabah. Dan kurang lebih dari apa yang berlangsung selama setahun untuk periode ini, saya secara pribadi mewakili segala komponen yang ada di dalam ma'had, mohon maaf kepada para orang tua, baik dari kalangan pengajar banin maupun banat, ada kekeliruan, ada kekurangan, kita mohon maaf. Dan juga apa-apa yang mereka sudah curahkan, kita hargai, kita syukuri. Dan semoga Allah SWT semakin memberikan untuk dakwah ini ke depan semakin meningkat dari sisi kualitas hasil, melahirkan orang yang memang nantinya bisa saleh, salehah, dan juga menghasilkan seorang yang alim, alimah, bahkan ulama kita harapkan. Dan mereka semua adalah menjadi penyambung dari apa yang kita sudah berbuat, walaupun kecil nilainya, baru sedikit yang bisa kita berbuat, tapi mereka bisa menyambung, bisa meneruskannya, bisa menjadi sebab untuk besarnya dakwah. Allah pilih mereka. Dan yang terpenting, kita semua beristiqamah, mereka istiqamah, dan ujung akhir perjalanan hidup adalah husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Walhamdulillah rabbil alamin. Adapun pembagian rapot akan dibagikan oleh masing-masing guru kelasnya, dan bisa masing-masingnya untuk memanggil nama-nama yang tercantum di rapot tersebut sesuai dengan kelasnya. Ini barangkali yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari pengurus Zaid barangkali. Fadhol.